بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para ikhwan yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kajian sirah kita telah sampai kepada tahun ke-7 Hijriah, dan mungkin dalam beberapa pertemuan lagi kita akan selesaikan kajian sirah kita ini. Dan pada minggu yang silam kita telah berbicara tentang penaklukan Khaybar, bagaimana ditaklukkan Khaybar oleh kaum muslimin, dan kita telah sebutkan bahwasanya ada 3 musuh-musuh Islam yang dari luar selain daripada orang-orang munafikin dari dalam. Orang-orang Quraisy ini musuh yang terbesar, yang paling sengit permusuhannya kepada kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang mereka juga tidak kalah dengkinya terhadap kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah orang-orang Arab, orang-orang Badui yang mereka berserak-serak, bercerai-berai, yang mereka menganggap Islam menghambat kegiatan mereka, merampok, merampas. Dan suku mereka ini di bawah Al-Ghatafan. Kita telah jelaskan pada perang Uhud, seluruh kelompok-kelompok di luar Islam bersatu padu pada perang Khandaq, maksud saya, bersatu padu untuk menghabisi kaum muslimin, Yahudi, Quraisy, orang-orang Arab, Ghatafan, semuanya bersatu padu. Dan telah kita jelaskan bahwasanya terjadi gencatan senjata antara orang-orang, telah kita jelaskan ikhwan rahimakumullah bagaimana kaum muslimin telah berhasil mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy, menunjukkan lumpuhnya kekuatan Quraisy sebagai musuh terbesar bagi kaum muslimin. Mereka takluk ketika mereka tidak dapat menghadang kaum muslimin untuk melaksanakan umrah. Walaupun pada tahun itu mereka berhasil mengusir kaum muslimin, mereka berhasil membuat kesepakatan agar kaum muslimin ditunda keberangkatannya di tahun depan, tahun ke-8 Hijriah. Tetapi yang jelas hal ini menunjukkan bahwasanya eksistensi orang-orang Quraisy telah melemah. Mereka tidak bisa merangi kaum muslimin, bahkan hampir-hampir kaum muslimin memerangi mereka. Ketika terjadi peristiwa Bay'atul Ridwan atau Bay'atul Syajarah, ketika mereka sepakat jika terbunuh Uthman akan berperang sampai titik darah terakhir. Kemudian kita telah jelaskan bagian kedua, musuh kedua setelah orang-orang Quraisy adalah orang-orang Yahudi, yang dahulu mereka semenjak bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah terus menerus membuat makar dan tipu daya, sehingga akhirnya berdampak diusirnya mereka dari Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Qurayza. Kemudian mereka keluar dan membuat markas di Khaybar. Dengan dilumpuhkannya Khaybar, maka telah takluklah musuh kaum muslimin yang kedua setelah dipukulnya 2 musuh-musuh besar kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk memukul musuh yang ketiga, yakni orang-orang Arab yang mereka tersebar di sekitar daerah Najd, yang mereka terus-menerus bekerja dan mencari nafkah dari jalan yang haram, merampas dan merampok. Dengan kedatangan Islam, mereka terganggu aktivitas mereka. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Arab ini sehingga agak sedikit sulit untuk mengepung mereka, bahwasanya mereka tidak memiliki benteng-benteng sebagaimana orang-orang Yahudi. Mereka tidak memiliki tempat bermukim yang tetap sebagaimana orang-orang Quraisy. Kalaulah mereka memiliki benteng-benteng, dapat dikepung sebagaimana Yahudi. Mereka memiliki tempat yang menetap, mereka dapat dikepung sebagaimana orang-orang Quraisy. Tetapi mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka sedikit kesulitan kaum muslimin untuk menaklukkan mereka. Sedikit kesulitan kaum muslimin untuk memadamkan kejahatan mereka dibandingkan dengan orang-orang Khaybar yang jelas tempatnya, bentengnya jelas. Demikian juga orang-orang Quraisy. Karena itu menurut perhitungan Rasulullah SAW, tindakan yang paling tepat bagi mereka adalah memberikan kepada mereka pelajaran dengan berupaya mendatangi tempat-tempat mereka secara mendadak dan tiba-tiba. Maka untuk misi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan-utusannya, bahkan terkadang beliau sendiri memimpin peperangan-peperangan ini. Peperangan yang paling termasyhur untuk menaklukkan mereka ini, orang-orang Arab, disebut dengan nama peperangan Dhatu Ar-Riqa', yang diartikan dalam bahasa kita perangan, yakni yang kaum muslimin menggunakan kain-kain tambal-tambalan untuk mengikat luka-luka mereka. Nanti insyaallah kita akan jelaskan kenapa disebutkan dengan nama peperangan Dhatu Ar-Riqa'. Sebagian besar pengarang-pengarang kitab Maghazi ataupun Sirah menyebutkan peperangan Dhatu Ar-Riqa' ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Tetapi yang dirajihkan oleh Syekh Al-Mubarak Furi Safiyuddin rahimahullahu taala, peperangan Dhatu Ar-Riqa' ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Yang membuat dia membenarkan pendapat ini karena pengakuan Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Hurairah, yang mana kedua-duanya mengikuti peperangan ini, sementara kedua-duanya masuk Islam belakangan. Setelah Khaybar ditaklukkan, ketika itu masuk Abu Hurairah. Khaybar ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya pada bulan Syahr, pada bulan Rabiul Awal. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang disebutkan para ahli sirah tentang peperangan ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan beberapa suku dari golongan orang-orang Arab ini, Badui, ada namanya suku Anmar, Bani Tha'labah, Bani Muharib, semuanya di bawah suku besar Qatafan. Mereka telah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar mereka telah bersiap-siap untuk memerangi kaum muslimin, segera menyiapkan pasukan ketika itu, dan tidak banyak di bawah Rasulullah, hanya 400 person saja pasukan. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan hanya 700 person saja pasukan di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan suku-suku kecil Badui ini yang mereka bersatu. Berangkatlah Rasulullah dan beliau telah wakilkan di Madinah sebagai pengganti beliau menjadi Imam Abu Dzar atau Utsman bin Affan. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat-sahabat yang berjumlah 400 sampai 700 orang ini. Sampailah Rasulullah ke tempat-tempat mereka. Sebelumnya sampai Rasulullah ke tempat yang disebut dengan nama Nakhl, yang berjarak 2 malam perjalanan dari kota Madinah. Dan mereka sempat bertemu dengan musuh, tapi tidak berhadapan-hadapan. Maka mereka masih melihat musuh di satu sisi dan mereka dalam sisi lainnya. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang disebut dengan nama salat khauf, yang di dalam Al-Qur'an dijelaskan, fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakun ta'ifatun minhum ma'ak. Jika engkau di tengah-tengah mereka dalam keadaan berperang, kemudian engkau dalam keadaan takut, maka hendaklah engkau ajak mereka salat bersamamu, satu kelompok untuk salat terlebih dahulu denganmu, kemudian mereka digantikan dengan kelompok lain, dan seterusnya. Turunlah ayat yang menjelaskan tata cara salat khauf yang dibahas dalam buku-buku fiqih, dalam pelajaran-pelajaran fiqih. Silakan nanti dilihat dalam kitab-kitab fiqih. Karena sedikitnya kendaraan kaum muslimin ketika itu, Abu Musa al-Asy'ari menceritakan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, kami keluar menyertai Nabi SAW dalam peperangan Dhatur Riqa', dan kami bergantian, setiap 6 orang pasukan berganti-gantian mengendarai unta tunggangan. Subhanallah. Ini menunjukkan sedikit unta yang mereka miliki. Satu unta berganti-gantian 6 orang. Ya, setelah beberapa saat turun yang satu, naik yang 2, dan seterusnya. Sampai-sampai Rasulullah pun demikian. Allahu Akbar. Apa kata Abu Dzar? Apa kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu? Fa naqabat aqdamuna wa naqabat qadamaya. Maka luka-lukalah, bengkak-bengkak, lecet-lecetlah kaki-kaki kami. Demikian juga dengan kakiku. Subhanallah. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, wa saqatat adhfari, sampai-sampai kuku kakiku lepas-lepas. Menunjukkan betapa Masya Allah perjalanan mereka begitu dahsyatnya panjangnya. Sepatu mereka habis, tapak mereka sampai bengkak-bengkak. Fakunna naluffu ala arjulina al-kharqa, maka kami untuk meringankan derita kami, kami belitkan, kami lilitkan, kami ikatkan di kaki-kaki kami kain-kain dari baju-baju kami yang kami koyak-koyak. Subhanallah. Maka peperangan ini disebut dengan nama Dhatu Ar-Riqa. Ini peperangan dengan menggunakan Ar-Riqa, dalam bahasa artinya kain-kain tambal-tambalan. Subhanallah. Kain-kain mereka, baju mereka, mereka koyak, mereka ikatkan ke kaki-kaki mereka untuk meringankan derita mereka atas tapak-tapak mereka yang terluka karena dahsyatnya perjalanan dan kurangnya tunggangan mereka berganti-gantian. Subhanallah. Lihatlah bagaimana mereka, ikhwan rahimakumullah, memperjuangkan agama Islam. Pengorbanan yang mereka perbuat untuk agama Allah ini, kata Abu Musa, sampai-sampai kuku-kuku kakiku lepas-lepas. Subhanallah, bayangkan itu ikhwan. Menunjukkan betapa dahsyatnya. Sementara kita sekarang bandingkan betapa mudahnya hidup kita, tidak sepayah bagaimana kehidupan mereka mendakwahkan Islam. Sekarang semuanya dipermudah, berdakwah dipermudah, sarana dipermudah. Tak perlu jauh-jauh untuk naik unta, kemana-mana ada pesawat, ada mobil dan seterusnya, ada motor, ada Masya Allah, kemudahan, ya. Maka tentunya enggak ada alasan bagi kita untuk tidak berdakwah. Semuanya telah Allah mudahkan. Hendaklah setiap orang berupaya berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap orang hendaklah mengambil bagian dalam mendakwahkan agama Allah ini sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Berdakwah sesuai dengan ilmu yang ada padanya, tidak melampaui batas. Subhanallah. Begitu payahnya mereka memperjuangkan agama Allah ini. Sementara banyak kaum muslimin yang lalai, jangankan memperjuangkan agama Allah tabaraka taala, bahkan mereka mencemari Islam. menghalangi orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam dengan tingkah laku mereka yang tidak mencerminkan agama yang mulia ini, dengan sikap mereka dan seterusnya. Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kami dalam peperangan Dhatur Riqa bernaung di bawah pohon-pohon yang rindang yang dapat kami cari sebagai tempat berteduh. Kami tinggalkan ada pohon yang paling rindang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat dalam peperangan Dhatur Riqa. Maka Rasulullah pun istirahat di sana. Manusia masing-masing berpencar mencari tempat untuk bernaung di siang hari, panas tentunya. Mereka masing-masing mencari tempat naungan. Pohon-pohon, antum pahamilah, tidak ada pohon-pohon seperti beringin di padang pasir, tidak ada. Paling ada pohon-pohon duri-duri itu, yang terkadang dia karena berkumpul banyak, nampak dia menjadi rimbun dan memiliki bayangan. Ya, jangan dibayangkan banyak pohon-pohon besar seperti di hutan, enggak, padang pasir, ikhwan. Disitulah mereka beristirahat. Maka Rasulullah pun beristirahat di bawah sebuah pohon yang paling besar yang diperuntukkan sahabat bagi beliau. Dia gantungkan pedangnya di sana, dia gantungkan peralatan-peralatan perangnya. Maka Jabir meriwayatkan kisah ini. Fanimna naumah, kami pun tertidur keletihan, subhanallah. Maka tiba-tiba datanglah seorang musyrik. Seketika dia datangi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ambil pedang yang tergantung di atas pohon tersebut. Kemudian dia hunuskan pedangnya ke arah Rasulullah dan dia ancam Rasulullah sembari berkata, atakhafani, atakhafuni, apakah engkau sekarang takut kepadaku? Diancam Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La, tidak. Subhanallah, ini akidah, mental Rasulullah. Engkau takut kepadaku, kata Rasulullah, tidak. Kemudian kembali bertanya dia, faman yamna'uka minni, sekarang siapa lagi kira-kira yang bisa melindungi dirimu daripadaku? Semua kawan-kawanmu tersebar, tinggal kita berdua, ini pedang di tanganku. Siapa kira-kira yang bisa melindungi kau daripadaku? Menjawab Rasulullah, Allah. Aqidah, Allah yang akan melindungiku. Maka seketika dia gemetar, Allah berikan dalam hatinya rasa ketakutan, tidak sanggup dan tidak kuasa megang pedang, pedangnya terjatuh. Maka berkata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Kami dapati di sana ada seorang laki-laki, ya, orang Arabi, dalam keadaan duduk pasrah. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya laki-laki ini mengambil pedangku ketika aku sedang tertidur. Maka aku terbangun dan dia mengancamku dengan pedang yang terhunus di tangannya dan berkata kepadaku, siapakah yang dapat melindungi dirimu dariku? Aku jawab, Allah. Maka sekarang lihatlah dia sekarang dalam keadaan pasrah duduk di sini. Ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan betapa musuh-musuh Islam ingin menghabisi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara mukjizat Nabi bahwasanya Allah berikan rasa gentar, rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Bersabda Rasulullah SAW ketika menceritakan kelebihan umat ini dibandingkan dengan umat sebelumnya, beliau berkata, Nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku dibantu Allah dengan rasa takut yang ada dalam dada-dada musuhku perjalanan satu bulan. Dalam riwayat Abu Umanah, jatuhlah pedang di tangan orang Arab tersebut. Maka kembali Rasulullah mengambilnya dan bertanya sebagai man yamna'uka minni, bertanya Rasulullah, sekarang pedang ini di tanganku, siapa yang dapat melindungi engkau daripadaku? Kata Rasulullah, maka dia menjawab gemetar, kun khaira akhirin, hendaklah engkau berlaku baik kepadaku, ampunkanlah aku. Bertanya Rasulullah, atashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, apakah engkau mau bersaksi bahwasanya aku, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah? Dia menjawab, u'ahiduka alla uqatilaka wa la akunu ma'a qaumin yuqatilunak. Apa jawaban orang Arab ini? Aku bersumpah tidak akan pernah memerangimu lagi dan tidak akan pernah ikut dalam rombongan pasukan yang orang-orang yang memerangimu. Maka setelah dia berjanji tidak akan memerangi Rasulullah dan tidak akan membantu orang-orang yang memerangi Rasulullah, Rasulullah bebaskan dia. Kemudian dia datang kepada kaumnya dan berkata, aku datang kepada kalian daripada orang yang tidak pernah kutemui sebaik dia. Subhanallah. Dalam riwayat Bukhari, nama laki-laki ini disebut dengan Ghawruth bin Harith. Tapi Ibn Hajar berkata, Al-Waqidi menyebutkan nama laki-laki ini adalah Da'athur, dan boleh jadi kedua-duanya benar dan terjadi dua kali kisah seperti ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka kembali daripada peperangan ini, mereka berhasil menawan seorang perempuan wanita orang-orang musyrikin, orang-orang Arab. Maka bersumpahlah suaminya, tidak akan kembali sampai menumpahkan darah kaum muslimin, sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjalanlah kaum muslimin dan dia terus-menerus mengikuti dari jauh. Ketika telah tiba malam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah perintahkan dua orang untuk menjaga malam, mengawal pasukan kaum muslimin, yakni Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Maka keduanya pun menjalankan tugas ini. Adapun Abbad, dia sholat sambil berjaga, dia sholat. Adapun Ammar dalam keadaan berbaring istirahat. Maka datanglah suami perempuan yang tertawan tadi, kemudian dia ambil anak panah, dia bidikan ke arah Abbad bin Bishr, kemudian dia lepaskan, maka tepat mengenai Abbad bin Bishr, mengucurlah darah dan dia cabut panah tersebut sambil terus melanjutkan salatnya. Kemudian kembali dipanahkan yang kedua dan dia cabut, dia terus ke salatnya. Dan dipanah yang ketiga, kembali cabut dan terus ke salatnya. Ya, ketika selesai salam, barulah dia bangunkan Ammar. Maka terkejutlah Ammar dan berkata, subhanallah, kenapa tidak dari tadi kau bangunkan aku? Dia berkata, lihat apa yang dia katakan, inni kuntu fi suratin fakarihtu an aqta'aha. Aku sedang membaca satu surat dan aku begitu tidak senangnya untuk memutuskannya. Aku begitu enggan untuk memutuskannya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa interaksinya dengan Quran kuat sekali. Ya. Betapa dia benar-benar merenungi ayat-ayat tersebut, memahaminya sehingga dia begitu la ilaha illallah. Ya, merasa berat untuk memutuskan surat tersebut sebelum selesai. Walaupun telah terpanah 1, 2, dan 3 kali panahan. Ya, barulah ketika selesai salam dia bangunkan Ammar dan telah mengucur darah di sekujur tubuhnya. Maka Ammar bangun dan laki tersebut pun berlari setelah dikejar oleh Ammar. Dan dari sinilah para ahli fikih mengatakan bahwasanya darah luka, ya, tidak menjadi najis ketika seorang sholat dengannya. Sebagaimana pandangan sebagian para ulama bahwasanya darah itu najis, darah yang mengalir. Tapi darah luka disebabkan karena luka, dan seorang sholat dengan darah yang mengucur tidak membatalkan salat. Dan ini pendapat yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, yang menyebutkan asar daripada sebagian sahabat bahwasanya mereka senantiasa dalam perangan terbiasa salat walaupun dalam keadaan muka yang ada di sekujur tubuh mereka. Ini dari sisi fikih, tinjauan fikih. Ya, ini menunjukkan lemahnya pandangan orang-orang yang mengatakan ya, darah itu secara mutlak dia najis dan akan membatalkan salat. Tidak. Ya. Tidak benar. Taib. Yang najis itu adalah darah yang mengalir, darah haid, darah nifas, itu yang najis. Ya. Adapun darah karena luka, ya, dia tidak najis. Karena membuat seorang boleh sholat terus. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang jelas peperangan ini, walaupun Rasulullah tidak sempat berhadapan-hadapan dengan musuh, pertempuran enggak terjadi karena musuh berlari, ya, mereka lari. Karena ini adalah ya, orang-orang Arab yang mereka mengetahui medan. Mungkin dalam peperangan kita sebut dengan perang gerilya, mereka tahu daerah perbukitan, mereka tahu, mereka menguasai medan. Sehingga ketika datang kaum muslimin mereka berlari. Ya, walaupun tidaklah begitu besar peperangan ini disebutkan oleh para ahli sirah, tetapi yang jelas dia memiliki dampak yang kuat sekali untuk melemahkan bahkan mematahkan keinginan orang-orang Arab yang ingin menyerang kaum muslimin, keinginan orang-orang Badui yang hidup sebagai penyamun untuk menyerang kaum muslimin. Maka semenjak Rasulullah SAW gencar menakut-nakuti mereka, mengirim pasukan-pasukan Rasulullah, maka orang-orang Arab ini di bawah suku besar mereka Ghatafan tidak pernah lagi menunjukkan kekuatannya, menampakkan kepalanya setelah peperangan ini, setelah peperangan Dhatur Riqa. Bahkan mereka tunduk, ya, bahkan akhirnya sedikit demi sedekat, sedikit mereka pun menyerah. Dan terakhir mereka berbondong-bondong masuk Islam ketika Mekah ditaklukkan. Maka dalam Fathu Makkah orang-orang ini semua yang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan mereka turut ambil bagian dalam berperang melawan orang-orang Hawazin dalam perangan Hunain. Bahkan mereka turut memakan harta rampasan perang yang banyak dapatkan dalam perangan Hunain. Bahkan Rasulullah telah mengutus kepada mereka para petugas-petugas zakat, dan mereka semuanya dengan rela memberikan zakat harta mereka kepada petugas-petugas Rasulullah. Maka dengan ini ikhwan rahimanillah ikhwan jema'in, sempurnalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan tiga musuh besarnya, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Arab di bawah Ghatafan. Maka dengan ditaklukkannya tiga musuh-musuh besar ini yang mengintari Madinah, ya, di daerah Najd dan sekitarnya, kembalilah keamanan, ya, tersebar di mana-mana. Dengan keamanan tersebut, apalagi orang-orang Quraisy tidak bisa mengganggu kaum muslimin. Terikat gencatan senjata berapa tahun? Saya ingat berapa tahun gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy? Selama 10 tahun. Tidak bisa mereka mencegah kaum muslimin, menghalangi kaum muslimin, apalagi meraih kaum muslimin. Maka dengan dilumpuhkan yang ketiga musuh-musuh besar ini, dengan mudah kaum muslimin menyebarkan agama ini sampai keluar-luar daerah Najd. Subhanallah. Dan segala macam bentuk yakni gerakan-gerakan kecil yang ingin meruntuhkan Islam dapat segera dilumpuhkan oleh kaum muslimin, karena yang besar-besar semuanya telah tunduk dan takluk. Maka bersiap-siaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan yakni pasukan-pasukannya untuk menaklukkan negeri-negeri ajam, negeri-negeri besar. Subhanallah. Nanti sampai kita akan bicarakan peperangan Mu'tah. Peperangan ini peperangan melawan yakni peperangan antara kaum muslimin dengan jumlah yang minoritas melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya besar sekali. Nanti akan kita bincangkan dalam peristiwa perang Mu'tah. Ini semua dapat tercapai karena telah tunduk musuh-musuh besar Islam. Quraisy sendiri telah terikat dengan perjanjian, menunjukkan mereka telah memandang kaum muslimin dengan pandangan yang besar sebelumnya mereka melecehkan kaum muslimin. Maka selepas perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Beliau bermukim di Madinah sampai bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Dan dalam tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengirim pasukan-pasukan kecil, tentunya sebagaimana tadi saya sebutkan, dalam rangka untuk memberikan pelajaran, menakut-nakuti orang-orang Arab yang mereka berpencar-pencar. Banyak utusan-utusan yang Rasulullah kirim, antaranya utusan di bawah pimpinan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ke Banil Maluh di Qadid pada bulan Safar atau bulan Rabiul Awal pada 7 Hijriah. Banyak utusan-utusan, ya. Ada utusan dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang dibawa pimpinan Bashir bin Sa'ad Al-Ansari ke Bani Murrah, daerah Fadak, dan seterusnya. Ada juga perangan pasukan kecil yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi pada bulan Ramadhan tahun ke-7 Hijriah ke Bani Awan dan Bani Abi Ibn Sa'laba di Muyaifi'ah. Dalam peristiwa inilah Usamah bin Zaid, ya, ketika mereka berhasil menaklukkan musuh-musuh, mereka habisi musuh-musuh, ya, orang-orang Arab, terjadilah peristiwa yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis, bahwasanya ketika ada seorang yang sedang berperang dengan Usamah bin Zaid bin Haritha, kemudian hampir-hampir dia terbunuh, maka ketika itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi Usama bin Zaid bin Haritha terus membunuhnya, menghabisi nyawanya. Maka disebutkanlah kisah ini oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan ini. Dipanggillah Usama bin Zaid, maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, bagaimana kau bunuh dia padahal dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Berkata Usama bin Zaid, innama yaquluha khaufan minal maut, sesungguhnya dia ya Rasulullah mengucapkannya dalam kondisi terdesak dan takut kematian. Maksudnya seolah-olah berkata Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkannya bukan karena ikhlas tapi karena pedang, takut dibunuh. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, halla syaqaqta an qalbihi fa ta'lama asadiqun huwa am kadhibun, kenapa tidak kau belah saja dadanya, kau lihat apakah dia berkata tersebut benar, jujur atau berkata dusta. Bagaimana denganmu wahai Usama jika dia menuntutmu kelak pada hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah? Ya. Berkata Usama, demi Allah, aku berandai-andai ketika itu kalau saja aku belum lagi berislam, karena begitu malunya aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kaidah dalam agama kita yang mulia ini, bahwasanya dalam menghukumi seorang, hendaklah seorang muslim menghukumi saudaranya dengan apa-apa yang nampak, yang zahir. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kala ketika wahyu masih turun, Rasulullah masih hidup, orang-orang semua dihukumi dengan wahyu. Maksudnya, akan dapat diketahui dia munafik atau tidak karena turun wahyu. Tapi sekarang, kata Umar, wahyu telah terputus. Barang siapa yang menunjukkan kepada kami kebaikan, maka akan kami terima daripadanya. Kami akan muliakan dia. kami akan hargai dia. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kami kejelekan, kami akan hukum dia. Maksudnya, berkata Umar, dahulu kala kita dapat mengetahui orang-orang munafik daripada orang mukmin dengan wahyu yang turun. Sekarang ini enggak lagi, wahyu terputus. Barang siapa yang menampakkan kebaikan, kita terima. Yang menampakkan kejelekan, kita akan hukum dia. Makanya ada kaidah di antara para ulama, al-hukmu ala zahir, wallahu yatawalla as-sarair. Dalam menghukum manusia, hendaklah kita menghukumi apa-apa yang tampak dari manusia tersebut. Apa-apa yang zahir, yang dia perbuat, dia tampakkan, itu kita hukumi. Jika dia menampakkan keislaman, kita katakan dia muslim. Ya, jika dia menampakkan kufuran, kita katakan dia kafir. Adapun dalam hatinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ikhwan rahimakumullah, pasukan-pasukan lainnya yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menaklukkan gerakan-gerakan orang-orang Ghatafan ini, orang-orang Arab ini yang terbagi dalam suku-suku kecil yang hidup dari satu tempat ke tempat lainnya, yang hidup dari jerih payah merampok, perdagangan-perdagangan dan jalan-jalan, ya. Maka dengan gerakan-gerakan yang Rasulullah lakukan ini, mereka semuanya tunduk, tidak lagi menampakkan dirinya. Dan terakhir kita sebutkan, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam ketika terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah. Demikianlah kajian kita malam hari ini, ikhwan barakallahu fikum ajma'in. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran daripada sirah Rasulullah yang mulia ini, bahwasanya memang dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki mental yang kuat, keinginan yang kuat untuk mendakwahkan agama ini, bersabar dalam mendakwahkannya sebagaimana yang dicontohkan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan meliput tentang peperangan, tentang peristiwa yang disebut dengan nama Umratul Qadha. Umrahnya Nabi sebagai pengganti umrah tahun sebelumnya yang dihalangi oleh orang-orang Quraisy pada tahun 7 Hijriah. Maka pada 8 Hijriah Rasulullah melaksanakan umrah yang disebut Umratul Qadha, yang insyaallah detailnya kita akan ceritakan di kesempatan yang akan datang jika memang masih memiliki umur dan masih diberikan Allah SWT kesempatan untuk menjelaskannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.